Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Jazakallahu khairan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتب الشكر على الله عز وجل atas seluruh nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, atas seluruh nikmat yang akan Allah berikan kepada kita, semuanya kita syukuri. Kita yakin bahwa itu fadilah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita berupaya menggunakan nikmat itu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang bersyukur. Ikhwati fillah, pada pagi hari ini insyaAllah kita akan menyelesaikan atau melanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Bayyinah, yang pada waktu yang lalu kita telah membaca beberapa ayat dari surah Al-Bayyinah. Tinggal dua ayat yang tersisa. Kita belajar cara membacanya, kemudian mengetahui apa maknanya dan juga tafsirnya. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan, khabar-khabar berita yang Allah sampaikan kita yakini. Tapi kita baca, kemudian yang ayat yang kedua, yang terakhir kita akan baca tafsirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai dari awal sampai akhir. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نعم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نعم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها في نار جهنم يا سيدة يا طيب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه. طيب. Dua ayat yang terakhir yang belum kita membacanya yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Di sini ada huruf nun bertasdid, maka ditekan dan berdengung dua harakat. Innal Naam. Kemudian alladzina pakai huruf dza. Innal ladzina pakai dza. Kafaru dimonyongkan mulutnya. Min ahlil kitab nun mati ketemu huruf hamzah maka dibaca izhar, dibaca jelas. Min ah. Min ahlil huruf ha keluarkan hamasnya. Ah keluar angin. Min ahlil kitab. Kemudian wal mush menggunakan huruf shin. Wal mush tidak dimonyongkan tapi dengan sedikit senyum kena di huruf tipis tapi kemudian nafasnya keluar nafasnya dikeluarkan. Wal musyrikina fi nari jahannam. Di sini ada nun bertasdid maka ditahan berdengung dua harakat. Fi nari jahannam kha. Kemudian menggunakan huruf kha. Khalidina, khalidina fiha. Ulaika mat wajib di sini. Nah, namun karena ada huruf mat ketemu huruf hamzah dalam satu kalimat, maka wajib dibaca panjang. Ulaika. Nah, 4, 6 sampai 6 rakaat dengan 3 setengah ketukan atau 4 ketukan. Ulaika hum. Ulaika hum kemudian menggunakan huruf sya. Sya di ada ra bertasdid. Syarrul ditekan membutuhkan nabrah penekanan. Syarrul bariyah ianya juga bertasdid maka ditekan lagi. Bariyah kemudian huruf ta di akhir berubah menjadi huruf ha. Bariyah. Nah, bariyah. Kita baca kemudian tafadhal untuk mencobanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Naam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tafadhal akhi Nadia untuk mencobanya. Nah, beberapa huruf yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan huruf dhamma maka dimonyongkan mulutnya. Kafaru, kafaru, ya, biar jelas huruf u-nya. Kemudian wal musyrikin, ya, pakai huruf shin. Kemudian khalidi menggunakan huruf kha. Kha fi nari jahannam khalidin, pakai huruf kha. Ya, ulangi sekali lagi. Perhatikan bukan in tapi i jelas in jangan e sekarang kan huruf e tapi in pakai i innal taib ulangi fi nari jahannam. Fi-nya panjang dua harokat. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulangi. Fi nari jahannam. Coba. Mengucapkan huruf kha. Coba. Ya. Khalidina fiha. Ulangi. Kha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulah, silakan dia. Ditekan bariyah. Ya, bariyah. Hanya di akhirnya huruf ha, bariyah. Taib. Terima, silakan Datuk Busron untuk mencobanya. Mungkin terlalu panjang nafasnya agak tersengal-sengal. Silakan dicoba dulu Datuk. Tarik nafas dulu, tarik nafas yang panjang. Tidak sampai. Ya sudah, kalau begitu sampai kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik. Enggak apa-apa, silakan Datuk. B. Ya. Khalidina fiha. Ya, bagus. Ulaika. Terus. Ahsantum. Baik. Silakan Pak Wawan. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ayo, silakan. Baik, ahsantum. Silakan Nasrul. Santum. Kemudian ayat yang berikutnya, yang terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ayo kita baca. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita pendekkan supaya enggak tersengal-sengal membacanya. Inna nun bertasdid tanpa ditekan, namun dia ditahan dua rakaat dan berdengung. Inna, nam, jangan inna, tapi inna. Nam, alladzina seperti biasa, za dibaca huruf za, di ujung lidah dikeluarkan dari gigi. Nam, alladzi, dikeluarkan dari ketika menggigit lidah kemudian dikeluarkan sedikit. Innalladzina, amanu dimonyongkan bibirnya sehingga jelas huruf U-nya. Amanu. Kemudian wa amilus, pengurangan huruf sa. Wa amilus salihat, bukan huruf sa. Wa amilat, wa amilus sa, salihat, bukan, tapi sa. Wa amilus salihat. Kemudian karena kita berhenti pada huruf ta, maka keluarkan huruf hamasnya. Salihat, salihat, salihat. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Naam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baik, silakan Alamsa. Ulaika hum khairul bariyah. Naam. Ulaika hum khairul bariyah. Ulang alamsa ulaika. Ya, silakan Abu Zulfa. Ucapkan kha kha kha. Ya. Ulaika hum khairul bariyah. Ulangi. Mati terlalu bersih, khairul bariyah, tapi kha, bukan khairu, tapi kha. Khairul. Ya. Ahsantum. Bagus. Silakan Pak Kasman. Ahsantum. Silakan Faisal. Ayat yang terakhir. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Naam. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Di sini ada mat wajib. Ketika huruf mat ketemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Jazauhum 4 harokat, 6 harokat dibaca dengan 3 ketuk lebih, 4 ketuk ya. Jazauhum 'inda rabbihim, kemudian huruf nun ketemu dal. Apa hukumnya? Ikhfa. 'Inda rabbihim ditasdid huruf ba-nya maka ditekan. Rabbihim, rabbihim nun sukun ketemu jim maka bibir ditutup. Rabbihim, rabbihim jan nun tak bertasdid berdengung lagi dua harokat. Jannatu ad kolkola sugro ad ad kolkola ad ni nun tas tanwin ketemu ta maka ikhfa dibaca samar-samar. Ad ni kemudian huruf jim juga kolkola sugro tajri taj taj tajri tajri tajri kemudian nun mati ketemu ta ikhfa lagi mi tah ketemu huruf ha bukan ha tapi huruf ha tah tahtihal anhar nun mati ketemu ha maka izhar baca jelas anhar anhar kalau dilanjut anharu khalidina fiha abada. Anharu khalidina fiha abada. Lanjut sekaligus sampai akhir. Radhi pakai dha bibir apa sisi kanan atau kiri lidah ditempelkan ke gerah atas. Radhi radhi radiyallahu anhum nun mati ketemu ha izhar anhum anhum waradu an kena di ujungnya huruf ha maka keluarkan nafasnya an waradu an dzalika liman nun mati ketemu kha apa hukumnya izhar liman khasyia rabbah Rabbah. Rabbah. Ba bertasdid ditekan. Rabbah. Namun di ujungnya ada huruf ha, maka keluarkan anginnya. Rabbah. Dzalika liman khasyia rabbah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Baik, sama-sama kita baca. Jazauhum ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نعم خالدين فيها أبدا. Di sini ada mat, mat jaiz, yaitu huruf hamzah, huruf mat ketemu huruf hamzah dalam lain kalimat. Fiha kemudian abada. Matnya huruf alif di situ, fiha ketemu huruf hamzah, tapi abada di lain kalimat. Maka mat jaiz dibaca 5 harokat dengan 3 ketukan. Fiha, fiha abada. Tep. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Dhalika liman khashiya rabbah. Dhalika liman khashiya rabbah. Abu Fadlan silakan untuk mencobanya dari jazauhum. Naam. Aywa. Masya Allah. Baik, dan demikian selesailah pembacaan surat Al-Bayyinah. Kita akan selesaikan tafsirnya tinggal 2 ayat lagi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Summa dzakar qala asy-syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Summa dzakara jazaa'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang kafir setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ketika Allah turunkan Rasulullah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, ternyata orang-orang kafir tetap saja di atas kekufuran mereka. Baik orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab, yaitu orang-orang Yahudi maupun Nasrani, atau orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, para orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Baik itu patung-patung, atau mereka beribadah pada malaikat, beribadah pada para nabi, beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada jin, maka Allah ancam, nam balasan Allah berikan balasan kepada mereka. Apa itu balasan mereka? Dengan di mana Allah menyatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, balasan mereka adalah mereka akan dimasukkan di dalam neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar. Qad ahata bihim adzabuha, yang sungguh azabnya mengepung mereka. Qad ahata bihim adzabuha, azabnya mengepung mereka. Washtadda alaihim iqabuha, dan ditambah semakin dahsyat, semakin keras azab yang ditimpakan kepada mereka. Kalau manusia dihukum di dunia, biasanya semakin lama semakin melemah. Dapat keringanan, dapat keringanan, dapat keringanan, keluar dari penjara. Namun, azab neraka semakin lama semakin keras, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin pedih. Azab meliputi mereka. Khalidina fiha, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut kekal dalam neraka selama-lamanya. La yaftaru anhum azab, dan azab tersebut tidak diringankan. Tidak ada keringanan. Apa namanya? Remisi ya? Tidak ada. Tidak ada keringanan bagi mereka dalam neraka. Wahum fiha mublisun, dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan mereka dalam keadaan putus asa. Bagaimana tidak putus asa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memanggil penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai ahlal jannah. Mereka menyambut, kami panggil, kami sambut panggilmu ya Allah. Kata Allah, kekal. Taib. Allah panggil penduduk surga dan juga penduduk neraka. Kemudian Allah katakan, kalian tahukah kalian apa ini yang ada di sisiku ini? Allah datangkan al-maut, kematian. Mereka tahu itu ada al-maut. Maka Allah rubah al-maut itu berbentuk kibas, berbentuk kambing, domba. Kemudian disembelihlah domba tersebut. Al-maut, kematian, disembelih. Maka pada hari ini, kata Allah Ta'ala, ketika kematian sudah mati, maka kematian tidak ada lagi selama-lamanya. Maka khulud, kalian kekal dalam surga, bagi penduduk surga. Maka bergembiralah penduduk surga, karena mereka akan tinggal dalam surga selama-lamanya dan tidak pernah mati selama-lamanya. Maka penduduk surga, penduduk neraka, nah dikatakan kalian kekal dalam neraka, mereka pun sedih, karena mereka akan merasakan azab dan tidak pernah mati selama-lamanya mereka akan azab. Terus disiksa, diazab, semakin hari semakin dahsyat. Waliyadzubillah. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Maka penduduk neraka jahanam diliputi azab, dan semakin lama semakin pedih, semakin besar siksanya. Ditambah lagi khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wala yaftaru anhum adzab, dan tidak diringankan azab dari mereka. Wahum fiha mublisun, dan mereka berputus asa. Sehingga mereka berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, perintahkan ke, ya wahai Malik, suruhlah Allah untuk mematikan kami saja, biar mati saja. Karena mereka tidak tahan. Ternyata mati sudah enggak ada lagi. Kematian sudah tidak ada. Ketika kulit-kulit mereka gosong, kulit-kulit kepala mereka gosong, dikembalikan seperti semula, dibakar lagi, kembali semula lagi, terus mereka merasakan azab. Wal-iyazubillah. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Kok bisa? Padahal bukankah di dunia mereka dimuliakan, diagung-agungkan, disanjung-sanjung. Politik mereka maju, harta mereka banyak, bangunan mereka megah. Tapi kenapa Allah katakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk? Karena li'annahum 'araful haqq, karena mereka mengetahui al-haq. Mereka kenal kebenaran. Wa tarakuh, namun mereka tinggalkan kebenaran. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebelum Rasulullah lahir. Mereka baca dalam kitab Taurat. Mereka baca dalam kitab Injil. Mereka mengenal Rasulullah lebih kenal daripada anak kandungnya sendiri. Karena mereka, para orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, sudah biasa dengan namanya zina. Sampai-sampai ketika anaknya lahir, dia tidak tahu ini anak dia asli atau tidak. Karena bisa jadi istri-istri mereka juga pezina. Banyak didatangi oleh para laki-laki yang lainnya. Ketika lahir mereka enggak tahu apakah anak kandungnya atau tidak. Tetapi Nabi Muhammad SAW mereka kenal dengan sekenal-kenalnya. Ciri-cirinya, siapa bapaknya, siapa ibunya, akhlaknya, dakwanya, mereka kenal. Tetapi sayang, ternyata mereka tinggalkan dakwah Nabi Muhammad. Mereka tetap di atas kekufuran mereka. Wa khasirud dunya wal akhirah, maka mereka lah orang-orang yang merugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Sekalipun kaya, sekalipun diagung-agungkan, dimuliakan di dunia, mereka ada orang yang rugi. Semakin banyak hartanya, semakin tinggi kehormatannya di dunia, ternyata tidak pernah puas. Takut kekuasaannya direbut temannya, dia memperbanyak pengikutnya, memperbanyak satpam-satpamnya atau tentara-tentaranya. Kemudian takut dikuasai negara lain, dia bikin bom-bom nuklir. Nah, untuk menghancurkan manusia dan rumah-rumah mereka, membinasakan mereka. Kalau ada yang mengganggunya, dibinasakan oleh mereka. Semakin kaya, semakin banyak pengikutnya, semakin jahat. Punya rencana-rencana jahat. Persiapan makar-makar yang jahat yang ada pada mereka. Sehingga mereka rugi di dunia. Umurnya digunakan untuk perkara-perkara yang demikian, untuk dunia. Habis umurnya. Siang malam rapat lagi untuk dunia, untuk supaya bisa memiliki harta yang banyak, hasil yang banyak, yang keuntungan yang banyak. Bisa menguasai masa, bisa menguasai politik, menguasai dunia. Nah, namun ternyata mereka tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, bahkan terus khawatir kekuatannya diambil orang, hartanya dikuasai orang mereka. Nah, karena dunia-dunia yang ada dalam dada mereka, dalam hati mereka, mereka tidak merasakan ketenangan. Di akhirat lebih-lebih mereka akan merasakan azab sehingga mereka rugi dunia dan di akhirat. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada yaumul qiyamah dan seterusnya. Wa aminus solihat, kemudian keimanannya mengantarkannya untuk beramal dengan amalan soleh. Amalan-amalan yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia buktikan keimanannya dengan amal-amal yang kebaikan. Dia sholat, dia berpuasa, dapat rezeki dia bersyukur. Sebagian rezekinya dia pakai, sebagian lagi disedekahkan. Kepentingan untuk dakwah, kepentingan untuk masjid, untuk anak yatim, fuqara, orang-orang miskin, membantu orang lain segala macamnya. Tenang dia. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, ketika ditimpa musibah dia bersabar. Oh, ini ujian dari Allah. Allah ingin mengangkat derajatku. Aku sabar. Dia enggak pernah berkeluh kesah, tidak kemudian menyalahkan si Fulan, si Alan, tidak menyatakan ini adalah rencana-rencana jahat dari si Fulan, enggak. Dia sabar, ini ujian. Tetap tenang hatinya. Dapat nikmat hatinya tenang, dapat musibah hatinya juga tetap tenang. Ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa keadaan seorang mukmin. Ketika dapat nikmat dia bersyukur dan itu bagus baginya. Ketika dapat musibah dia bersabar dan itu baik baginya. Dan hal ini tidak ada kecuali hanya pada orang-orang mukmin. Ada orang-orang kafir. Ketika dapat nikmat dia bersombong, bangga diri, merasa lebih tinggi daripada orang lain, bahkan ingin menghancurkan orang lain. Ini orang-orang kafir. Tetapi kalau dapat musibah dia berputus asa, sehingga bunuh diri, menyalahkan Sifran dan Alan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa aminus shaliha, dan mereka beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Li'annahum abadullah, karena mereka beribadah kepada Allah. Wa rafuh, dan dia kenal Allah. Karena orang mukmin tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sehingga seluruh aktivitasnya, duduknya, zikirnya, salatnya, bekerjanya, semuanya dalam rangka ibadah. Dia menikah karena Allah. Nah, dia didik anaknya karena Allah, dia membiayai anak-anaknya karena Allah. Nah, semua aktivitasnya karena Allah. Dia beribadah kepada Allah. Wa arafu, dan dia kenal Allah. Allah Pak tidak akan menyia-nyiakan usahanya, pasti Allah balas. Dan Allah tahu apa yang dia lakukan, Allah mendengar apa yang dia ucapkan, sehingga dia beramal yang baik, ucapannya juga baik, tingkah lakunya juga baik. Jangankan menzalimi orang lain, menzalimi dirinya sendiri pun dia enggak mau. Jangankan menzalimi dirinya, menzalimi orang saja dia tidak mau. Tidak punya rencana jahat untuk membunuh masa, untuk membuat bom nuklir untuk pembunuh massa, enggak ada. Kalaupun teknologi kaum muslimin maju dalam rangka untuk menghalang nuklir-nuklir musuh, bukan untuk membunuh massal, bukan. Tidak ada punya rencana jahat. Karena dia tahu hidupnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dia kenal Allah, dia takut nanti di sisi Allah akan dihisab tentang kejelekan-kejelekan yang dilakukan, sehingga orang mukmin, orang muslim tidak bermau berbuat jahat. Tidak mau berbuat maksiat. Wa fazu bi na'imid dunya wal akhirah, sehingga orang beriman yang beramal soleh, mereka beruntung di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dia beruntung, ya. karena dia beribadah kepada Allah seluruh waktunya, hidupnya, usahanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Di akhir dia akan masuk jannah, tentu dia akan beruntung. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn, maka balasan bagi mereka dari sisi Rabb mereka yaitu jannah, yaitu surga Adn. Jannah, apa maksudnya surga Adn? Yaitu jannatu iqamah, yaitu surga sebagai tempat tinggalnya. Maka balasan bagi mereka surgalah sebagai tempat tinggalnya. La dha'na fiha wa la rahila, tidak pergi, tidak berpindah, dan juga tidak sekedar singgah. Terkadang kita mendapati tempat-tempat yang indah, yang bagus, yang kita senangi, namun kemudian sebentar lagi pulang, pergi, dan kita pindah tempat lain. Dan ternyata kenikmatan-kenikmatan dunia tidak ada yang bisa memuaskan manusia. Kamu bikin rumah mewah, ah kurang bagus. Tambah ini, ah kurang besar. Ah beli kebun sebelahnya, kurang lebar. Perbaiki ini kurang. Lantainya pakai yang ini, keramik kurang. Warnanya kurang. Tidak ada yang memuaskan. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Seorang hamba enggak mau berpindah. Jannah tempat tinggalnya sempurna dalam semua hal. Sebagai balasannya dia tinggal dalam surga. La dha'na fiha, tidak pergi darinya, wala rahil, dan juga tidak berpindah. Wala talaba li ghayati fawqiha, dan tidak ada harapan yang lebih tinggi dari itu. Itulah tujuan kaum mukminin muslimin yang paling tinggi, yaitu jannah, tinggal di dalam surga. Kembali ke rumah orang tua kita, Adam dan Hawa. Nah, balik kembali ke tempat tinggal asal kita. Itulah tujuan yang paling tingginya seorang mukmin. Sehingga ujian-ujian dihadapi dengan baik, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Yang penting dia lulus, mendapatkan keridhaan Allah, bisa sampai ke surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawah di bawah surga tersebut terdapat sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai air susu, air sungai madu, sungai khamar yang sangat lezat. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan tidak memabukkan. Mereka merasakan kenikmatan dalam jannah. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Abada selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dari mereka, dan mereka pun ridho dengan keputusan Allah. Artinya, faradhi anhum bima qamu bihi min maradihi. Allah ridho kepada mereka, disebabkan mereka telah melaksanakan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Yaitu beribadah kepada Allah. Salat karena Allah, puasa karena Allah, bayar zakat karena Allah, belajar karena Allah, nutut ilmu karena Allah, berdakwah karena Allah. Allah ridho. Allah cinta, Allah suka, Allah senang dengannya. Karena dia telah mengerjakan perintah Allah. Karena mereka diciptakan untuk beribadah. Ketika mereka beribadah, Allah ridho. Waradu'an, dan mereka pun ridho. Nah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Bima addalahum min anwa'il karamat. Dari apa-apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Min anwa'il karamat, dari berbagai macam perkara-perkara yang memuliakan mereka. Mereka dimuliakan dalam jannah. Dimuliakan, diberi perkara-perkara yang mereka kehendaki. Nah, yang mereka menjadi mulia. Wa jazilul masubat, dan Allah berikan kepada mereka pahala-pahala yang berlimpah. Dzalika liman khasyya rabbah, dzalika al-jazaul husna, itulah balasan yang baik. Liman khasyya rabbah, yang Allah berikan kepada orang-orang yang punya khasyya kepada Rabb-nya. Yang takut kepada Rabb-nya. Takut di sini adalah takut berdasarkan ilmu. Kenapa dia beribadah? Kenapa dia bersedekah? Kenapa dia mempelajari Al-Quran? Kenapa? Karena dia tahu. Kalau dia tidak menggunakan umurnya untuk beribadah kepada Allah, dia akan menjadi orang yang merugi di akhirat nanti. Sehingga dia takut. Sehingga dia gunakan umurnya, dia gunakan hartanya, dia gunakan waktunya, semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dia takut berdasarkan ilmu. Di sini juga terdapat anjuran untuk kita menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Maka wajib bagi kita menuntut ilmu. Nah, biar kita terbimbing di dalam berkeyakinan, terbimbing di dalam beribadah, terbimbing di dalam bermuamalah. sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzalika liman khasyya rabbah ai liman khafa Allah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, fa ahjama an ma'asihi, karena rasa takutnya dia jauhi, dia tinggalkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tidak mau menzalimi orang lain. Dia tidak mau membunuh orang lain. Dia tidak mau merusak hak-hak orang lain. Apalagi punya rencana menghancurkan kota mereka, membunuh jiwa yang enggak punya. Dia takut kepada Allah. Wa qama biwajibatihi, dan dia karena takut kepada Allah, semua perintah Allah dikerjakannya. Maksiat ditinggalkannya, kewajiban dia kerjakan. Maka jannah itu, surga itu untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati menimbulkan rasa khosyah, rasa takut kepada Allah, yang dibuktikan kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tinggalkan berbagai macam kemaksiatan, tinggalkan berbagai macam perbuatan dosa, dan kerjakan perintah-perintah Allah. Imma itu yang wajib dan juga yang sunnah-sunnah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.